Alhamdulillah wassalatu wassalamu rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man wala wala hawla wala quwwata illa billah ma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim, kita lanjutkan. Kita bahas tentang thariqah atau turuq, jalan-jalan untuk mengetahui maksudnya Ramadan. Kita baca thariqatul ula, yakni ru'ya hilal. Di antara masalah penting terkait masalah ini adalah ru'ya hilal Ramadan. Itu cukup dilihat oleh satu orang yang adil. Itu perbedaan antara Ramadan dengan yang lainnya. At-tariqah tsaniyah, tariqah yang kedua yang sudah kita baca adalah asyhadah, adanya persaksian. Persaksian seorang yang adil, iya, memberitakan tentang dia telah melihat hilal. Disebutkan oleh Utsaimin rahimahullahu taala, selain adil, orang adil ini pun memiliki syarat, harus memiliki pandangan yang kuat. An yakuna qawiyal basar. Ya, memiliki pandangan yang tajam, yang kuat. Ya, terkait dengan ru'yah ini juga kita sebutkan kemarin, ru'yah di sini bisa dengan kasat mata, langsung dengan mata kepala sendiri, langsung atau dengan alat, masuk pada kalimat ru'yah. Qala syekh rahimahallahu tahfidhahallahu ta'ala, kata beliau, at-tariqatu thalithah. Sekarang cara yang ketiga untuk mengetahui masuknya bulan Ramadan adalah ikmalu iddati syahr sya'ban 30 yauman, dengan menyempurnakan bilangan bulan sya'ban 30 hari. Wadhalika hinama yura, afwan, wadhalika hinama la yura al-hilal laylatul thalathin. Kapan ikmal, kapan waktunya menyempurnakan bilangan Sya'ban, itu ketika tidak terlihat hilal di malam 30. Tadi misalnya, tadi siang misalnya malam 29 Sya'ban. Ya, sejak ba'dal asr, sejak sebelum maghrib, mereka melihat-lihat hilal, ternyata tidak terlihat di malam ini hilal. Dipastikan tidak ada yang melihat hilal, maka berarti disempurnakan bilangan Sya'ban 30 hari. Kata beliau, ma'a adami wujudi ma yamna ru'yah min ghaimin aw qatar. Sebelumnya qatar itu yakni at-turab. Kata Muslimin rahimahullah, al-qatar adalah at-turab alladhi atamarih, debu yang datang bersama angin. Jadi debu yang menghalangi pandangan karena tebal, terbawa angin. Iya, tidak terlihatnya ini apakah dalam keadaan tidak ada yang menghalangi pandangan, tidak ada mendung, tidak ada debu, tidak ada mungkin di kita asap. Au ma wujudi syai'in min dhalik, atau ada sesuatu yang menghalanginya, mendung, ya, debu atau yang lainnya yang menutupi pandangan. Dipahami tiga keadaan. Keadaan yang pertama, iya, keadaan pertama kita contohkan hari ini tanggal 29 Syaban, iya. Kemudian orang-orang yang melihat ru'yah, ternyata mereka melaporkan telah melihat hilal tadi ketika terbenamnya matahari, iya, pada maghrib tadi mereka laporan ada yang melihat hilal. Berarti besok kapan? Hah? Besok 1 Ramadhan. Keadaan yang kedua, keadaan kedua, tadi bulan Syaban tanggal 29, cuaca cerah, tidak mendung, tidak ada asap tebal yang menghalangi pandangan, ya, tidak ada debu yang tebal yang menghalangi pandangan, tidak ada sesuatu, dan dipastikan tidak ada satupun dalam keadaan cerah dan tidak ada yang menghalangi, tidak ada yang melihat hilal. Berarti apa? Besok, nah, dipastikan 30 Syaban. Ya, begitu, begitu. Ya, ngelamun. Kita belajar cuma setengah jam. Jangan ngelamun, ngilang nanti. Begitu ya. Betul tuh lah. 29, cerah. Ternyata nggak ada yang ngelihat. Berarti besok dipastikan 30 Syaban. Keadaan yang ketiga, nggak perlu paham ini. Udah istilah-istilah masalahnya. Yang ketiga, ini tadi 29 Hijriah, 29 Syaban. Ternyata ada mendung. Iya, ada kabut tebal. Atau mungkin ada asap atau yang lain yang menghalangi pandangan. Iya, bagaimana? Besok? Iya, ini dikatakan yaumusyak. Yaum asyak. Iya. Karena tidak jelas apakah dilihat atau ada apa enggak. Masalahnya enggak bisa melihat. Ini yaum asyak. Bagaimana hukumnya? Tetap dihukumi sebagai 30 Syaban, tidak boleh puasa. Begitu ya. Nah, yang kata Amr bin Yasir, man shoma yaum asyak, barang siapa yang puasa di hari syak, ya, faqad asha Abul Qasim, dia telah durhaka kepada Abul Qasim Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang syak? Muhammad. Ya, hari esok ketika malam tadi ini tidak bisa melihat hilal karena sebab ada mendung, ada kabut atau yang menghalangi. Maka besok namanya apa? Yaumus syak. Tidak boleh puasa, harus buka. Iya, masih dihitung 30 Syaban. Ini maksud beliau rahimahullahu taala, iya, ikmal iddah syahr Syaban 30 yauman. Wa dzalika hinama la yural hilal, ketika tidak terlihat hilal, lailah ats-tsalatsin min Syaban. Tidak terlihat hilal di bulan Syaban. Ma'a adami wujud mayamna ru'yah. Ya, apakah tidak ada, ya, baik tidak ada yang menghalangi pandangan, tidak ada mendung, tidak ada debu, tidak ada kabut. Au, yang kedua, ma'a wujud syai'in min dzalik. Ya. Kalau yang pertama, ma'a adam wujud berarti pasti besok 30 Syaban. Kalau yang kedua apa? Au ma'a wujud berarti besok namanya yaum syak. Begitu ya. Nah, Liqauli sallallahu alaihi wasallam, berkata berdasarkan ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam, kata beliau, innamas syahru 29 yauman, bulan itu jumlahnya 29 hari. Fala tasumu hatta tarawih hilal, janganlah kalian berpuasa sampai melihat hilal. Wala tuftiru hatta tarau, dan jangan kalian berbuka, jadi masuk Idul Fitr, sampai kalian melihat hilal Syawal. Fa'in gumma alaikum, jika mendung menutup kalian, fakdurulah. Apa makna fakdurulah? Qala Syaikh Fauzan hafizahullah ta'ala, wa makna uqdurulah yani atimmu syahra sa'ban 30 yawman, sempurnakan bilangan sa'ban 30 hari. Lima sabat tapi hadis Abi Hurairah, berdasarkan hadis yang sabit dari Abi Hurairah, pain gumma alaikum, jika mendung menutup kalian, fa'uddu 30, maka hitunglah bulan Sya'ban itu 30 hari. Ya, jadi itu intinya. Saya simpulkan lagi, kalau sekarang tadi tanggal 29 Sya'ban, ada tiga keadaan. Ya, keadaan pertama apa? Jelas terlihat hilal Ramadan, berarti besok satu Ramadan. Yang kedua apa? Cuaca cerah, tidak ada yang menghalangi untuk melihat hilal, dan tetapi ternyata tidak ada yang melihat, maka dipastikan besok 30 Sya'ban. Iya. Yang ketiga apa? Ketiga, mau melihat hilal tapi tidak bisa karena sebab ada mendung, ada asap, ada debu, ya ada kabut. Iya. Maka besok bagaimana? Sempurnakan 30 hari. Itu yaum syak, tidak boleh puasa. Begitu ya. Nah, nomor satu faedah dan perlu dipahami dari ucapan Syaikhul Utsaimin rahimahullah. Setelah beliau rahimahullahu taala menerangkan beberapa pendapat yang ada terkait dengan masalah hari syak. Ya, bagaimana kalau yang keadaan ketiga tadi ya? Keadaan ketiga dalam keadaan mendung tidak bisa terlihat hilal, bagaimana? Ini diantara yang menunjukkan beliau rahimahullahu taala itu yarajjih bidalil. Walaupun mazhab Hambali ya menyatakan puasa, beliau rahimahullahu taala berkata, kata beliau, wa sahhu hadhil aqwal huwa tahrim. Wa sahhu hadhil aqwal huwa tahrim, kata beliau. Ya, apa hukumnya tadi puasa di saat tanggal 29 tidak bisa melihat hilal karena sebab mendung. Ya, berarti besok namanya apa? Yaum syak. Apa hukum puasa di situ? Yang paling sahih hukumnya haram berpuasa. Iya. Tadi kata Amr bin Yasir, man shoma yaum syak faqad asha Abul Qasim. Kalau hari syak tidak boleh puasa, tetap dihukumi 30 Sya'ban, haram berpuasa. Diperhatikan, kita pahami. Kata beliau, Walakin idza ra'al imam wujuba saumi hadal yaum. Tapi kalau pemimpin muslimin, penguasa berpendapat wajibnya puasa di hari tersebut. Wa amaran nas bisaumihi, dan memerintahkan kaum muslimin untuk berpuasa di hari tersebut. Fa innahu la yuna badu, maka tidak boleh ditentang. Tidak boleh. Wayah sulu adamu munabadatihi, dan tidak menentang ini tercapai, terwujud, bi alla yudhhiral insan fitrah, dengan cara seorang tidak menampakkan dirinya berbuka, tidak puasa. Wa innama yuftiru sirran. Dia berbuka tidak puasa dalam keadaan sembunyi-sembunyi, tidak menampakkan kepada orang lain. Iya. Dipastikan di berita misalnya, iya, malam ini tidak terlihat hilal dengan sebab ada mendung yang menutupi pandangan. Tapi putusan besok kaum muslimin diwajibkan berpuasa. Begitu. Bagaimana? Yang sahih tidak boleh puasa. Tapi karena penguasa memerintahkan, maka jangan ditentang. Jangan menampakkan penentangan, tetap la ta'ata li makhluqin bi ma'siyatil khaliq. Man asa abal qa'aman sama yamasyak faqad asa abal qasim sallallahu alaihi wasallam. Jangan puasa, tapi jangan juga di tengah jalan puasa ya, wah, nampakkan dia sedang buka. Iya, orang-orang ini namanya menentang. Diam, diam. Begitu ya. Dipahami ucapan beliau rahimahullah. Kata beliau, dipahami, didengar, belajar fahmul kitab. Kata beliau, wal mas'alatuhuna lam yathbuth fiha duhurus syahr. Amma law hakama waliyul amr biduhurus syahr fas-shaumu wajib. Masalah tadi, masalah di atas, dia boleh berbuka tapi yang menampakkan ini, kalau dia tidak, jadi penguasa tidak menetapkan telah masuknya Ramadan. Adapun kalau penguasa telah menghukumi besok sudah Ramadan, iya, maka wajib untuk berpuasa. Dipaham ya? Dipaham? Dipaham ya? Gimana kesimpulannya? Iya, ya, intinya ketika tanggal 29 ini tidak terlihat hilal karena sebab mendung, kemudian penguasa menyatakan besok puasa, dilihat kalau keputusan menyatakan besok iya adalah hari yang diragukan apakah Ramadan atau bukan. Dalam rangka berhati-hati, misalnya kaum muslimin, maka besok diharuskan berpuasa. Bagaimana? Iya, tidak puasa. Tapi jangan menentang. Tapi kalau dikatakan tidak terlihat hilal, tapi berdasarkan segala alasan yang saya disampaikan, tetap pemerintah menyatakan besok sudah masuk satu Ramadan. Bagaimana? Puasa. Iya, karena kemarin kita bahas kemarin. Iya, empat pendapat yang ada terkait dengan masuknya Ramadan. Apa kata beliau? Pendapat yang menyatakan harusnya mengikuti penguasa itu qawiyun ya min nahiyah hadis timaiyah, itu ya kemarin. Jadi lihat, dikatakan kata beliau jangan ikut. Iya, tidak boleh puasa, tapi yang menampakkan itu kalau keputusannya besok adalah hari syak, karena hilal tidak terlihat karena mendung, besok adalah hari yang tidak jelas, iya diragukan, tapi tetap hendaknya kalian berpuasa. Kalau seperti ini enggak, ya musyak tidak boleh puasa. Tapi kalau keputusannya walaupun tidak terlihat, tapi berdasarkan pertimbangan kemudian alasan-alasan berikut, tetap besok dipastikan ada satu Ramadan, bagaimana? Ikut puasa. Begitu ya. Nah, Allah alam. Ya, paham gak? Qala Syaikh Fauzan hafizahullah taala, kata beliau rahimahullah taala, wa yalzamu shaum ramadhan kull muslimin mukallafin qadir. Puasa Ramadan itu lazim harus dilakukan, wajib atas setiap muslim yang mukallaf, yang telah balig dan berakal, qadir, dan dia mampu melakukannya, punya kudrah. Fala yajibu ala kafirin, tidak wajib atas orang kafir. Wala yasihhu minhu, dan tidak sah dia puas dalam keadaan kafir, tetapi tetap dia yu'aqab ala tarkih. Dipaham ya? Hah? Tapi dia yu'aqab, tetap disiksa karena sebab meninggalkan kewajiban-kewajiban, ya, salat, puasa dan lainnya. Ma salakakum fi saqar? Qalu lam nakum minal musallin wa lam nakum mut'imul miskin. Selain disiksa karena sebab kekafirannya, dia juga meninggalkan, disiksa dengan sebab meninggalkan kewajiban-kewajiban. Qala, fa'in taba, dan jika dia bertaubat dan masuk Islam, asna syahr, di tengah-tengah bulan, samal baqi, maka dia berpuasa di sisa hari Ramadan yang ada. Wala yalzamuhu qadha ma sabaqa halal kufri, dan tidak wajib qadha hari-hari yang lewat yang masih dalam keadaan dia kafir. Ya, seorang mendapat hidayah di tanggal 10 Ramadan. Ya, maka di tanggal 11 seterusnya dia wajib puasa. Ya. Bagaimana dengan tanggal 1, tanggal 10-nya? Apa harus qadha? Jawabannya tidak. Jawabannya tidak. Tidak wajib qadha apa yang telah lewat. Nah, qala billahi rahiman rahimakumullah, ini terkait dengan syurut wujub as-saum. Yang antum sudah belajar dalam fiqhul muyassar disebutkan syarat-syarat wajib puasa. Ada 6. Yang pertama apa? Hah? Al-Islam. Yang kedua, masalah Muhammad. Kedua, baligh. Apa tanda baligh? Apa tanda baligh? Sudah berusia 15 tahun. Yang kedua, sudah mimpi basah, ya. Inzalman bi syahwa. Kemudian inbatul anah. Apa inbatul anah? Ya, tumbuhnya rambut-rambut di sekitar faraj. Kemudian khusus wanita haid. Yang ketiga, paman, hah? Berakal, masya Allah. Yang keempat, apa yang keempat? Apa? Iya, qadir yang keempat, dia sehat. Yang kelima, dia mukim, sedang di tempat tinggal, tidak sedang safar. Yang keenam, iya, tidak dalam keadaan haid atau nifas. Iya, Islam, baligh, berakal, dalam keadaan sehat, tidak sakit, dalam keadaan mukim, tidak sedang safar, dan tidak ada penghalang haid atau nifas. Kata beliau, wa yalzamu shaum ramadhan kulla muslimin mukallafin qadir. muslim yang mukallaf dan mampu. Lawan dari qadir adalah al-ajiz. Lawan dari qadir itu adalah al-ajiz, orang yang lemah, tidak mampu puasa. Al-ajiz, seorang yang tidak mampu puasa, secara global ikhwan fillah rahiman rahimakumullah, ada dua golongan. Ada dua golongan. Yang pertama adalah yang ajiznya daim, terus menerus. Iya, lemah, tidak mampu terus menerus. Yang kedua, ajiznya tarik. Tarik ini akan berakhir, tidak terus menerus. Iya, golongan yang pertama yani yang ajiznya daim, terus menerus, itu dia tidak puasa dan bayar fidyah. Siapa mereka? Iya, orang sudah tua renta. Nah, yang sudah tidak mampu puasa, orang yang sakitnya menaun, iya, al maradul muzmin, yang menurut dokter muslim yang terpercaya tidak mungkin dia puasa dan tidak mungkin secara medis bisa sembuh. Iya, maka dia membayar fidyah. Adapun yang ajiznya tarik, yang akan mungkin ya berakhir, ya masuk padanya orang yang sakit-sakit tidak menaun, ya bukan sakit yang akan terus menerus, sakit yang ada kemungkinan sembuh. Orang yang ajiz karena sebab dalam keadaan safar yang tidak mungkin dia berat dia berpuasa. Iya, ajiz karena sebab dia sedang hamil atau sedang menyusui sehingga lemah tidak mungkin puasa. Iya, kalau seperti ini maka dia mengqadha. Dia qadha puasanya. Boleh dia tidak puasa dan dia harus mengqadha. Dia harus mengqadha. Ini intinya, iya, al-ajiz ada dua. Ada yang terus menerus tidak mungkin berakhir, maka dia berfidyah. Ada pun yang ada kemungkinan berakhir, akan kembali sehat, kembali sembuh, kembali mukim, iya, dia mengqadha. Dia mengqadha. Nah, khawatir tersebut dibutuhkan dan terlewat, dan Syekh juga disini menyebutkan di sini terkait dengan seorang yang sudah tua renta yang tidak mungkin mampu sembuh secara medis apa namanya sakitnya dan dia harus bayar fidyah. Bagaimana bayar fidyahnya? Kata Syaikhul rahimahullah taala, ada dua cara. Ada dua cara. Cara yang pertama adalah harian. Kata beliau, wa amma waktu it'am fahuwa bil khiyar in syaa'a fada an kulli yawmin bi yawmi wa in syaa'a akhara ila akhiri yawmin li fi'li Anas radhiyallahu anhu. Bisa harian. Hari ini bapaknya yang sudah tua renta, ibunya yang sudah tua renta tidak bisa puasa, maka malamnya ngasih fidyah setiap malam. Tadi enggak puasa maka malam ngasih terus. Atau ditunda sampai akhir. Iya, di hari ke-30 malam takbiran baru dia undang 30 orang miskin makan-makan di rumahnya untuk bayar fidyah misalnya. Di akhirkan. Iya. Bisa harian atau bisa di akhir nanti. Begitu. Kalau diawalkan, Kang Agus boleh? Karena istrinya yang pertama lagi hamil, enggak bisa, istri yang kedua sedang menyusui. Akhirnya awal Ramadan langsung undang 60 orang miskin. Fidyah untuk istri pertama dan kedua. Boleh, Bit? Mendulukan fidyah? Enggak ya? Enggak. Iya. Ini kata Syekh Utsaimin seperti mendahulukan qadha. Batal belum udah qadha duluan. Iya. Selesai baru bayar fidyah. Atau nanti diakhirkan di akhir baru bayar fidyah. Tidak bisa diawalkan. Kemudian apa yang dikeluarkan bisa berupa makanan matang, undang 30 orang miskin makan-makan, atau bisa berupa mentahan. Iya. Allah rahimahallahu taala bisa kata beliau an yasna'a ta'aman, dia buat makanan, fa yadu ilal masakin, dia undang orang miskin, bihasabil ayyam allati alaihi, sesuai dengan hari-hari yang dia batal tidak bisa puasa karena sebab sudah lemah, sudah tua renta, sudah sakit yang tidak bisa mungkin sembuh menurut medis. Atau yang kedua kata beliau an yut'imahum ta'aman ghair matbukh. Iya, dia kasih makanan pokok yang belum dimasak. Bisa dalam bentuk matangan atau yang belum dimasak. Sekian itu dulu insyaallah, wallahu a'lam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.